Jarene kowe isih tresno neng aku. Jarene kowe isih kelingan neng awakku. Kowe ngembok talking-talking karo aku. Wesuwe ora ketemu jare kowe rindu. Wesuwe ra nyawang kowe dadi melu rindu. Kowe pikir pikir ke sing semua itu palsu. Janji ni pengen ketemu karo aku. Nangin rapono bukti ni cepule kowe ngapusi. Sayang, jarene kowe masih sayang. Jare kowe ngerusak pelangan neng aku. Jare kowe yang